بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، إخواني في الدين أعزني وأعزكم الله، kita masih melanjutkan bab sholatil a'id dari kitab Bulughul Maram, dan hadis yang terakhir yang kita baca kemarin di situ disebutkan Rasulullah SAW ketika sudah sampai ke lapangan, pertama kali yang beliau jalankan adalah sholat. Pertama kali yang beliau jalankan sholat berbeda dengan sholatul Jum'ah. Setelah sholat kemudian beliau berkhutbah. Setelah sholat beliau berkhutbah. Nah, baik. Sekarang kita masuk kaifiyah dari sholatul Aidin. Hamzah. Senin depan material. Kiltaihima. Qala Tirmidzi anil Bukhari tashihahu. Baik, qala al Hafid Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah wa an Amr bin Su'aib an abihi an jaddihi qala qala Nabiyullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam at-takbiru fil fitri sab'un fil ula wa khamsun fil akhirah wal qira'atu ba'dahuma kiltaihima. Akhrajahu Abu Dawud. Hadisnya sahih. Wa naqala Tirmidzi anil Bukhari tashihahu. Naam. Wa an Amr bin Su'aib, dari Amr bin Su'aib, an abihi, dari bapaknya. Bapaknya siapa ini? Bapaknya Amr apa bapaknya Su'aib? An Amr bin Su'aib an abihi, dari bapaknya. Bapaknya siapa? Bapaknya Amr apa bapaknya Su'aib? Bapaknya siapa kira-kira? An Amr bin Su'aib an abihi, dari bapaknya. Kayak An Abi Hurairah an abihi, dari Abu Hurairah, dari bapaknya. Bapaknya siapa? Bapaknya siapa? Dhamir hanya itu kembali kemana? Amr atau Su'aib? Amr bin Su'aib. An Amr bin Su'aib an abihi. Dari bapaknya, bapaknya siapa ini yang dimaksud ini? Yang sedang dibicarakan siapa ini? Amr atau Su'aib? Hah? Amr atau Su'aib? Amr yang dibicarakan, tapi bapaknya Amr bukan bapaknya Su'aib. An Amr bin Su'aib an abihi, dari bapaknya. Berarti siapa? Dari siapa ini? Hah? An Amr bin Su'aib an abihi, dari bapaknya. Bapaknya Amr, siapa bapaknya Amr? Su'aib. Lanjut, an jaddihi, dari kakeknya. Kakeknya siapa? Kakeknya Amr atau kakeknya Su'aib? Hah? Kakeknya Amr. Kakeknya Amr. Nah, Amr ini apa nasabnya ya? Amr bin Su'aib bin Muhammad bin Abdullah bin Amr bin As. Amr bin Su'aib bin Muhammad bin Abdullah bin Amr bin Al-As. Amr bin Su'aib bin Muhammad bin Abdullah bin Amr bin Al-As. An Amr bin Su'aib an abihi an Su'aib. An jaddihi, dari kakeknya. Kakeknya siapa ini? Kalau kakeknya Amr berarti siapa? Muhammad. Kalau kakeknya Su'aib, Abdullah bin Amr bin As. Dilihat di situ dhamirnya radhiyallahu anhuma, berarti sahabat. Berarti kakeknya siapa? Kakeknya Su'aib. Karena sahabat. Abdullah bin Amr bin As. Nah, para muhaddisin ikhtilaf dhamir an jaddihi ini kembali kemana? Ya. Kembalinya ke Amr atau kembalinya ke Su'aib? Ini ikhtilaf. Sehingga ada yang menyatakan kembali ke Amr, berarti Muhammad. Ya. Ada yang menyatakan kembali ke Su'aib, berarti Abdullah bin Amr bin As, dan itu sahabat. Ya. Itu sahabat. Nah, baik. Dan ikhwan fi din, azani wa azakumullah, ini termasuk yang di ikhtilafkan oleh para muhaddithin, sehingga an Amr bin Su'aib an abihi an jaddih, Imamul Bukhari tidak mengeluarkan hadis dari sanad ini. An Amr bin Su'aib an abihi an jaddih, dan itu ada pada selain Bukhari. Nah, baik. Hadirina azani wa azakumullah. Naam. Baik, sehingga ini apa ikhtilaf para ulama. Naam, ini dari Amr kakeknya Anjaddi, kakeknya Su'aib atau kakeknya Amr. Ini ikhtilaf para ulama. Baik. Sehingga sebagian muhaddisin ada yang mendhaifkan. Naam, jika hadis itu sanadnya an Amr bin Su'aib an abihi an jaddi. Naam. Baik. An Amr bin Su'aib An Amr bin Su'aib bin siapa tadi? Bapaknya Su'aib siapa? Muhammad. Nah, kalau kemudian jadi itu kembalinya ke Amr, ya, berarti dari Muhammad. Nah, Muhammad. Baik. Tentunya tidak berjumpa dengan Rasulullah SAW. Tidak berjumpa dengan Rasulullah SAW. Baik. Nah, Muhammad itu dari tabi'in, generasi tabi'in. Kalau Muhammad an Rasulillah, berarti dia melewati, meloncati satu generasi, generasi sahabat. Itu disebut mursal. Tabi'in dalam ilmu hadis disebut mursal. Tabi'in yang meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu termasuk min kismil dhaif, termasuk bagian hadis dhaif. Dhaif. Jika dari Su'aib, ya, jika dari Su'aib, baik, jika apa kakeknya itu adalah kakeknya Su'aib, maka dia Abdullah bin Amr bin As berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Qala Qala an-nabiyullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam At-takbir fil fitri, takbir pada salat Idul Fitri, sab'un fil ula, 7 kali pada rakaat yang pertama. Wa khamsun fil akhirah, dan 5 kali pada rakaat yang terakhir, rakaat yang kedua. Wal qiraatu ba'dahuma kiltaihima, dan qiraahnya ba'dahuma setelah takbir, kiltaihima setelah keduanya. Nah, ini yang disebut dengan takbir zawaid, takbir tambahan, dan dia sunnah, ya. Sehingga ketika sholat id kemudian takbirnya hanya sekali, baik, maka sah sholatnya. Ini sunnah. Rokat yang pertama 7 kali, rokat yang kedua 5 kali. Nah, kemudian takbir yang 7 kali itu apakah masuk di dalam, termasuk takbiratul ihram? Rakaat yang kedua 5 kali takbir itu apakah juga termasuk di dalamnya takbir intiqal dari sujud untuk naik? Ya. Syalbani rahimahullah, beliau menyebut ketika beliau ditanya tentang masalah ini, ya, karena memang ini ikhtilaf. Ada sebagian ulama yang berpendapat 7 itu termasuk takbiratul ihram, 5 itu termasuk takbir intiqal, ya, takbir untuk naik itu. Sebagian berpendapat 7 itu ya selain takbiratul ihram, dan 5 itu selain takbir intiqal. Soalnya ketika beliau ditanya takbir 7 dan 5 kali itu apakah termasuk takbiratul ihram atau termasuk takbir intiqal, kata beliau, namanya saja takbir apa namanya zawaid, takbir tambahan. Kalau sudah namanya takbir tambahan, berarti ya tambahan dari takbiratul ihram, tambahan dari takbir intiqal, itu namanya takbir zawaid. Setelah takbiratul ihram ditambah dengan 7 kali takbir, maka dinamakan takbir zawaid, tambahan. Sehingga 7 kali itu selain takbiratul ihram, 5 kali itu selain takbir intiqal. Sehingga ikhwani fidina azani wa azakumullah, dalam sholat id disunnahkan di rakaat yang pertama untuk bertakbir na'am 7 kali selain takbiratul ihram, dan di rakaat yang kedua takbir 5 kali selain takbir untuk naik, takbir intiqal. Nah, baik. Kemudian sekarang, apakah naam takbir zawaid ini kita mengangkat tangan atau tanpa mengangkat tangan? Ini juga para ulama ikhtilaf. Al-Albani rahimahullah, ketika beliau ditanya tentang masalah sholat id dan sholat jenazah, apakah takbir zawaidnya itu mengangkat tangan atau tidak, beliau rahimahullah menyatakan raf'ul yadain ada takbiratul ihram, mengangkat tangan selain takbiratul ihram fi sholatil janazah, pada sholat jenazah. Ini termasuk minal mazail muhtalaf fiha, termasuk perkara yang diperselisihkan padanya, sholat jenazah dan sholat id. Falam yathbut fiha syai'un minal marfu, tidak ada hadis yang sahih yang marfu sampai Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tentang hal ini. Wa dalilul qa'ilin biha, dan orang yang berpendapat mengangkat tangan itu berdalil dengan perbuatannya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Itu berdalil dengan perbuatannya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ibnu Umar takbir zawaid, sholat id dan sholat jenazah, beliau angkat tangan. Beliau mengangkat kedua tangannya. Maka kata Al-Albani rahimahullah, faman fa'alaha, barang siapa menjalankannya, mengangkat tangannya ketika takbir zawaid, li'tiqadihi, dia punya keyakinan, anna Ibnu Umar fa'ala dhalika iqtida'an bin Nabi, dia punya keyakinan Ibnu Umar itu menjalankan demikian karena nyontoh Rasulullah. Ya, enggak mungkin ngarang sendiri. Pasti beliau nyontoh Rasulullah karena ini bab ibadah. Barang siapa yang memiliki keyakinan demikian, kata beliau, "Falau ayah fal dhalika, silakan menjalankan yang demikian." Ya. Kalau kita yakin Ibnu Umar itu enggak mungkin kalau angkat tangan itu ngarang sendiri, enggak mungkin. Pasti ngelihat Rasulullah menjalankan demikian. Ya, tapi silakan ketika takbir zawaid mengangkat tangan, ya, mencontoh Ibnu Umar yang kita yakin beliau mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walladzina rahu, kata Al-Albani rahimahullah, dan menurut pendapat kami, wallahu a'lam, annahu qad shahha fi adadil minal adzar infiradat Ibnu Umar. Dan menurut kami, wallahu a'lam, baik, ini Ibnu Umar ini bersendirian dalam menjalankan ini, sahabat yang lainnya tidak ada. Baik, kalau seandainya itu dijalankan banyak sahabat, mestinya akan banyak menukilkan itu, sahabat ini banyak dinukilkan. Sehingga Al-Albani rahimahullah beliau berpendapat tidak mengangkat tangan ketika takbir zawaid di sholatul id dan sholat jenazah. Sholatul id dan sholatul jenazah. Nah, ini ikhwan fiddin azani wa a'azakumullah. Tapi bagi yang menjalankannya karena diriwayatkan dari Ibnu Umar, beliau mengerjakannya, dan Ibnu Umar termasuk sahabat yang paling getol untuk meniru Rasulullah. Ya. Sampai pun kalau Rasulullah pernah dalam perjalanan kemudian singgah di sebuah tempat, mampir istirahat, maka Ibnu Umar kalau lewat jalan itu beliau juga singgah di situ. Tidak bersama Rasulullah, beliau safar sendiri. Nek tempat itu pernah diambil Rasulullah, beliau mampir. Saking semangat mengikuti Rasulullah, mengikuti apa yang dijalankan Rasulullah, sehingga jika orang itu berkeyakinan Ibnu Umar itu enggak mungkin ngarang-ngarang sendiri, pasti mengikuti Rasulullah, maka kata beliau silakan untuk mengangkat tangan ketika takbir Idul Fitri, Idul Adha maupun sholatul jenazah. Nah, ini ikhwan fiddin azami wa azakumullah. Dan takbir zawaid hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Jika tidak, tidak menjalankan takbir zawaid cuma satu kali takbir, maka sah sholat idnya. Demikian pula tentang mengangkat tangan. Baik. Ada yang mengatakan, ada yang tidak, ikhtilaf para ulama. Kemudian ikhwan fi din azani wa azakumullah. Nah, ketika dari satu takbir ke takbir yang lainnya, apakah ada bacaan? Dari takbir taib yang pertama zawaidnya ke takbir yang kedua, di sela-sela takbir itu apakah ada doa, ada bacaan yang dicontohkan dari Rasulullah SAW? Nah, tidak ada diriwayatkan dari Rasulullah SAW membaca doa-doa, zikir-zikir antara takbir ke takbir berikutnya. Ya, antara takbir ke takbir berikutnya. Baik. Dan ikhwani fiddin azani wa azakumullah, naam, diriwayatkan dari perbuatannya Ibnu Mas'ud. Ya, diriwayatkan dari perbuatannya Ibnu Mas'ud, baik, di antara takbir beliau subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar, dan beliau bersolawat. Nah, ini diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud. Maka jika ada yang menjalankan mencontohi Ibnu Mas'ud, ya tadi kayak masalah takbir, ya, gak mungkin kalau Ibnu Mas'ud itu ngarang-ngarang sendiri, pasti ngikuti Rasulullah. Tapi tidak ada yang disebutkan dari sahabat yang lainnya, dari sahabat yang lainnya. Nah, ini ikhwan fiddin azami wa azakumullah. Baik. Ini naam permasalahan takbir zawaid. Terus takbir zawaid itu kapan menjalankannya? Setelah takbiratul ihram langsung takbir zawaid. Ini kita bicara rakaat yang pertama ya. Apa setelah membaca doa istiftah? Ini ikhtilaf para ulama. Nah, sebagian berpendapat takbir zawaid itu setelah membaca doa istiftah. Setelah membaca takbiratul ihram, doa istiftah, kemudian takbir 7 kali. Sebagian baik, ada yang berpendapat setelah takbiratul ihram langsung takbir zawaid, baru kemudian istiftah, membaca istiftah. Nah, ini ikhtilaf di kalangan para ulama. Ini ikhwan fiddin azami wa azakumullah. Baik, dari yang disebutkan dari riwayat ini tadi, wal qira'ah, dan bacaannya ba'dahuma, setelah keduanya, kiltaihima, ya, setelah keduanya, kiltaihima. Naam, ini ikhwan fiddin azami wa azakumullah. Baik. Naam, takbiratul ihram, ya, takbiratul ihram, kemudian istiftah sebagai pendapat, kemudian takbir 7 kali, kemudian baru membaca tahiyatul suratul Fatihah. Nah, istamir. Wa an Abi Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhuma kana an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam yaqra'u fil adha wal fitri biqaf wa qtarab akhrajahu Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ketika salat di rakaat yang pertama beliau membaca surat Qaf. Rakaat yang kedua beliau membaca surat Al-Qamar. Nah, ini surat-surat panjang. Ya. Di dalam riwayat yang lainnya beliau membaca Sabbihis di rakaat pertama, Al-Ghasiyah di rakaat yang kedua. Nah, ini sunnah. Dan juga tentunya dilihat kondisi makmumnya masing-masingnya. Jangan memaksakan membaca surat yang panjang. Dalam keadaan biasanya di jamaah ibu-ibu itu membawa anak-anaknya, ya. Sudah dengar anak-anak banyak yang nangis, ribut, kemudian imamnya memaksakan membaca surat Qaf, kemudian surat Al-Qamar pewanjang, ya. Baik, tentunya ini akan membuat orang tuanya itu tidak khusyuk sholatnya, ya. Kepikiran anaknya, apalagi kalau enggak digendong, ya, pikiran baik, enggak khusyuk, dan juga khawatir nanti kalau pas salam dimarahi ibu-ibu karena ganggu ibu-ibu lainnya yang sholat karena anaknya nangis-nangis, ya, sehingga sholatnya itu enggak khusyuk. Nah, maka imam tentunya mengetahui situasinya, ini kira-kira baca surat yang panjang atau surat yang pendek. Baik, intinya ini sunnah. Baik, mustahil. Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana yaumul id, beliau sallallahu alaihi wasallam jika saat salat id khalafat tariq menyelisih jalannya, jalan berangkatnya berbeda dengan jalan pulangnya ketika ke lapangan, ya, jalan untuk berangkat beda dengan jalan pulangnya. Akhrajahul Bukhari wali Abi Daud an Ibni Umar nahwuhu. Ini juga di sini diriwayatkan oleh Abu Dawud, taib, dari sahabat Ibnu Umar, dari sahabat lain. Naam, dan hadisnya sahih. Taib. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalannya berangkatnya berbeda dengan pulangnya? Apa hikmahnya? Para ulama menyebutkan di antaranya agar jalan itu menjadi saksi nanti yaumul kiamah. Ini jalan yang dilalui ini menjadi saksi nanti yaumul kiamah. Pernah dilalui. Nah, demikian pula hikmahnya memperbanyak langkah kaki. Ya. Karena semuanya akan menjadi saksi nanti yaumul kiamah. Baik. Ada yang menyatakan hikmahnya agar berjumpa dengan orang yang berbeda dengan berangkatnya, sehingga bisa mengucapkan salam atau yang lain, beda orang, ya, jalannya itu. Itu kalau bisa, ya. Kalau tidak bisa, jalannya cuma satu tok, keluar masuk satu tok, satu gang tok, ya cuma itu. Nah, tidak bisa untuk berbeda, ya. Tapi kalau memungkinkan untuk berbeda jalan berangkat dengan jalan keluarnya, maka itu sunnah, ya, untuk apa menampakkan syiar Islam, apalagi kepada orang-orang Muslim. Ya. Kelihatannya banyak ini. Ya. Jalan yang lewat sana, yang tadi lewat sini, nah, untuk menunjukkannya adalah syiar Islam. Baik, mustahil. Wa an Anas qala qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al Madinah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah. Walahum yawman yal'abuna fihima, dan mereka penduduk Madinah itu memiliki dua hari di mana dua hari itu mereka bermain-main, bersenang-senang di situ. Faqala, kata beliau, qad abdalakumullah bihima khairan minhuma, Allah telah mengganti untuk kalian baik dengan kedua hari yang biasa kalian bermain-main dengannya baik dengan yang lebih baik darinya. Orang-orang Madinah memiliki perayaan-perayaan ya, sebelum datangnya Rasulullah. Kata Rasulullah, ini sudah diganti oleh Allah yang lebih baik, yaumal adha wa yaumal fitri, dua hari raya Idul Adha dan Idul Fitr. Akhraja Abu Dawud wa Nasa'i bi isnadin sahihin, dengan sanad yang sahih, hadisnya sahih. Nah, di sini menunjukkan kepada kita bahwasanya kepala keluarga itu memberikan kebebasan pada hari raya untuk agar keluarganya itu senang ya, permainan dan macam-macam ya, senang, menyenangkan keluarganya. Ini termasuk sunnah anak-anaknya, keluarganya. Nah, sampai Rasulullah SAW membiarkan Aisyah waktu itu bermain-main yang kemudian dimarahi oleh Bakar Siddiq. Kata Rasulullah, biarkan, biarkan, ini hari raya. Baik. Dan juga syair-syair atau semisalnya yang diperbolehkan ketika hari raya ya, untuk menyenangkan, membuat gembira selama masih dalam batasan-batasan syariat ya. Dua hari raya waktu untuk bersenang-senang naam dalam batasan-batasan syariat. Baik. Suami kepala keluarga memberikan baik keluasan pada saat hari raya untuk anaknya, untuk istrinya, untuk bersenang-senang di hari itu. Naam, istighfar. Wa an Ali radhiyallahu anhu qala minas sunnah, termasuk dari sunnah ya, termasuk sunnah, ayyahruju ilal Id masyian, berangkat salat Id jalan kaki. Rawahu Tirmizi wa hasanahu, rawahu Tirmizi wa hasanahu. Naam. Baik. Sebagian para ulama menyatakan hadis ini dhaif ya. Hadis ini dhaif. Naam. Khawani fi din azani wa a'azakumullah. Jalan kaki jika tidak mampu ya naik kendaraan, apalagi jauh. Naam. Baik. Karena memang dipilih di lapangan, dan lapangan biasanya di luar kota, di luar desa ya. Baik. Ketika tempatnya bisa dijangkau dengan jalan kaki dan tidak menyusahkan, maka jalan kaki. Nah, jika kemudian tidak mampu untuk jalan kaki karena sakit, karena lemah dan yang semisalnya, baik, maka bisa menggunakan kendaraan. Nah, Samir. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahum asabahum matarun fi yaumil Aid. Dari Abi Hurairah bahwasanya para sahabat mengalami hujan pada saat hari raya. Fa shalla bihim Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam shalatal Id fil masjid. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat Idnya di masjid. Rawi Abu Dawud bi isnadin layyin, hadis yang munkar, hadis yang dhaif. Hadis yang dhaif. Nah, sunnahnya di lapangan. Tapi kalau hujan ya di masjid, ya, di tempat yang tidak kehujanan. Nah, tapi hadis ini dhaif. Ya. Hadis ini dhaif, tapi apa boleh? Boleh. Ya. Ketika hujan tidak memungkinkan untuk sholat ini di lapangan dan itu sunnah, maka dijalankan di masjid. Nah, baik, selesai sholatul id, kita masuk berikutnya sholatul khusuf, sholat gerhana. Nah, khanifidina azani wa azakumullah, sholatul khusuf mencakup gerhana matahari maupun gerhana bulan. Gerhana matahari maupun gerhana bulan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangi gerhana matahari sekali seumur hidup. Ya. Pas kebetulan meninggalnya putra beliau Ibrahim. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menangi sama sekali gerhana bulan. Gerhana matahari sekali, gerhana bulan tidak pernah menangi Rasulullah. Enggak pernah berjumpa. Ya. Semasa beliau. Nah, baik. Kemudian ketika terjadi gerhana, apa yang disyariatkan yang akan dibahas? Nah, pokok. Kasifa baik. Qala anil Mughira bin Su'bah radhiyallahu anhu qala in kasafati syamsu, matahari gerhana pada zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yauma mata Ibrahim, bertepatan dengan wafatnya Ibrahim putranya Rasulullah dari Maria al-Qibtiyah, hadiah dari Raja Mesir. Jadi budaknya Rasulullah. Faqala an-nas in kasafati syamsu li mauti Ibrahim. Orang-orang pada saat gerhana itu menyatakan ini gerhana ini disebabkan karena wafatnya Ibrahim. Punya i'tiqad yang demikian. Ini gerhana sekarang ini karena Ibrahim meninggal putranya Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nah Ibrahim putranya Rasulullah itu ketika itu berumur 1 tahun setengah. Itu pas apa? Lucu-lucunya anak. Sehingga Rasulullah menangis ketika wafatnya Ibrahim. Naam. Sehingga ketika Ibrahim ini wafat tidak disolatkan. Ya, nanti kalau pembahasan solat jenazah tidak disolatkan. Ada yang menyatakan karena Rasul sibuk solat solat gerhana. Ya. Dia menyatakan ya memang anak-anak itu tidak disolatkan. Nanti pembahasannya dalam bab janaiz insyaallah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna syamsa wal qamara ayatan min ayatillah. Kemudian Rasulullah meluruskan keyakinan yang keliru itu, bahwasanya matahari dan bulan itu dua tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah. La yankasifani li mauti ahadin, tidak mengalami gerhana disebabkan kematian seseorang. Wala li hayati, tidak pula disebabkan karena lahirnya seseorang. Karena mungkin ada keyakinan kalau ada bayi lahir yang nanti dia menjadi tokoh besar, itu nanti ada gerhana. Atau kalau ada seorang yang meninggal seorang yang tokoh, maka akan terjadi gerhana. Maka Rasul menolak semuanya, meluruskan keyakinan itu. Fa idza ra'aitumuhuma, kalau kalian melihat keduanya, gerhana bulan atau matahari, pada Allah, berdoalah kepada Allah, wasallu, dan sholatlah, hatta tankashifa, sampai hilang gerhananya. Muttafaqun alaih, wa fi riwayat lil Bukhari, hatta tanjali, sampai nampak kembali, muncul kembali ya mataharinya atau bulannya. Walil Bukhari min hadis Abi Bakr, fasallu, salatlah, wad'u, berdoalah, hatta yankasiba ma bikum, sampai hilang apa yang ada pada kalian. Naam. Ikhwani fi din, azani wa azakumullah, dari hadis ini para ulama menyebutkan bahwasanya salat gerhana itu wajib hukumnya. Karena beliau perintahkan fa idza ra'aitumuhuma fad'ullaha wa shollu. Sigatnya perintah wa shollu, salatlah. Jumhur ulama berpendapat sunnah. Jumhur ulama berpendapat sunnah. Ibnu Taimiyah, kemudian Ibnu Qayyim, dan juga termasuk Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahumullah menguatkan pendapat salat gerhana itu wajib hukumnya. Ya, salat gerhana itu wajib hukumnya. Baik. Kemudian juga dari hadis ini bisa kita ambil faedah bahwasanya kejadian gerhana itu tidak ada sangkut pautnya dengan kematian seseorang atau lahirnya seseorang. Tidak ada kaitannya dengan itu. Ya. Baik. Gerhana itu termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah. Allah nakut-nakuti hamba-hambanya. Karena bisa jadi itu tanda datangnya hari kiamat. Tiba-tiba gelap gulita padahal itu siang hari. Makanya Rasulullah itu gupuh ketika gerhana itu. Beliau ambil rida, pakaian atas, ditarik langsung ke masjid, keliru yang diambil, sampai keliru yang dibawa, saking takutnya, saking gupuhnya. Nah, bergegas untuk sholat, khawatir ini adalah tanda hari kiamat datang. Nah, yukhawifu, nah, man, Allah menakut-nakuti hamba-hamba dengan kejadian gerhana. Makanya ketika terjadi gerhana diperintahkan fadu'u, berdoa, wasallu, sholat, dan riwayat yang lainnya watasodaku, bersodako, beramal soleh, ya. Tidak berbuat sebagaimana perbuatan masyarakat awam. Nah, yang apa macam-macam perbuatan-perbuatan mereka yang tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW. Baik. Kemudian Rasulullah SAW naam, beliau meluruskan keyakinan yang berkembang di masyarakat, ya, meluruskan dari keyakinan yang berkembang di masyarakat. Naam, wujubu raddil batil, ini faedahnya, wajibnya menolak kebatilan. Sehingga ikhwani fiddin azani wa azakumullah, Rasulullah berkhutbah ketika sholat gerhana meluruskan keyakinan itu. Isi khutbahnya, gerhana itu bukan karena kematian seseorang, bukan karena kehidupan seseorang, tapi dia tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Diingat, gerhana itu hanya sekali terjadi pada masanya Rasulullah. Sehingga para ulama ikhtilaf, sholat gerhana itu ada khutbahnya atau tidak. Sebagian berpendapat ada khutbahnya karena dijalankan Rasulullah. Nah, pendapatnya Imam Syafi'i diantaranya. Pendapat yang lainnya, sholat gerhana itu tidak ada khutbahnya. Loh, itu Rasulullah berkhutbah, itu namanya khutbatul aridah, khutbah untuk meluruskan keyakinan masyarakat yang keliru. Maka beliau berkhutbah untuk meluruskan keyakinan yang salah, ya. Sehingga ada dua pendapat para ulama yang menyatakan khutbah pada sholat khusuf gerhana itu sunnah. Yang kedua, tidak sunnah. Sunnahnya itu ketika ada ya sesuatu yang perlu disampaikan kepada jamaah, baru kemudian khutbah. Khutbatul aridah namanya, khutbah yang apa namanya, aridah itu spontanitas, ya, yang perlu disampaikan. Jika ada yang perlu diluruskan, maka disampaikan. Nah, ini ikhwani fiddin azani wa a'azakumullah. Nah, baik. Kemudian juga dari hadis ini bisa kita ambil faedah bahwasanya sholat gerhana itu dijalankan ketika kelihatan gerhananya. Fa idza ra'aitumuhuma, jika kalian melihat keduanya, ketika hanya khabar dari media sosial bahwasanya besok terjadi gerhana jam sekian sampai sekian, maka tidak menjalankan sholat sampai betul-betul melihat terjadi gerhana. Jika di tetangga itu sholat gerhana kelihatan, di tempatnya tidak kelihatan, ya tidak usah sholat gerhana karena memang tidak kelihatan. Karena perintahnya fa idza ra'aitumuhuma, kalau kalian melihat keduanya. Sampai kapan sholatnya? Sampai selesai gerhananya. Kadang-kadang diperkirakan 5 jam gerhana, ya sampai 5 jam. Sampai selesai gerhananya. Sehingga memang sholatnya panjang sekali. Baik, Rasulullah SAW mengingatkan dan marah besar kepada Mu'ad bin Jabal ketika mengimami sholat isya membaca suratul Baqarah. Beliau sampai menyatakan afadhanun anta ya Mu'ad, apa kamu akan membuat fitnah wahai Mu'ad dengan sholat panjang sekali. Dikecualikan sholat gerhana, memang panjang, sangat-sangat panjang. Nanti akan disebutkan kaifiyahnya sholat gerhana panjang. Nah, ini ikhwani fiddin azani wa azakumullah, sampai ada yang disebutkan apa ini, ujung sikunya itu ditempelkan di lututnya saking lamanya, saking geli. Nah, panjang sekali. Baik, kemudian ketika hatta tankasifama biku, sampai sudah tersingkap apa yang ada pada kalian. Salam ternyata kok masih gerhana. Ya fada'u, berdoalah, terus beramal soleh, terus zikir dan macam-macam sampai selesai gerhananya. Ya, sampai selesai gerhananya. Kalau zamannya sahabat itu pas gerhana itu khawatir, ini kiamat ini. Ya, sampai tadi kita gambarkan Rasul sampai gopoh, Rasulullah sampai takut gopoh, nyaut selendang keliru, ya, sampai kemudian istrinya beliau datang ke masjid dikasihkan yang benar, ini yang benar. Nah, saking takutnya, khawatirnya. Kalau sekarang orang-orang ramai mengabadikan, ya, menyutingnya. Nah, yang ramai itu tempat melihat gerhana, masjidnya kosong, nggak ada yang sholat gerhana. Baik. Pada zamannya Rasulullah, mereka takut karena gerhana itu untuk mentakut-takuti umat Islam, kau atau hamba-hamba Allah. Nah, baik. Ketika sholat gerhana, ternyata di tengah-tengah sholat itu gerhananya sudah selesai. Terus bagaimana? Apa langsung dibatalkan sholatnya? Ya tidak. Jika ada yang ngasih info, woi, wis mari, ya sholatnya dicepetkan. Tadi baca suratul Baqarah masih dapat, masih rukuk di rakaat yang pertama, ada info sudah selesai, langsung naik ke rakaat yang kedua, ya baca surat pendek, wong sudah selesai gerhananya. Gak usah panjang-panjang, sudah selesai gerhananya. Jangan dibatalkan. Baik, dilanjutkan dengan bacaan yang pendek. Naam. Ini ikhwan fi din azani wa a'azakumullah. Baik. Dan salat gerhana ini ada ikhtilaf ya, tentang khutbah tadi kita sebutkan. Juga ada ikhtilaf salat gerhana itu jahriyah atau sirriyah. Ya. Jahriyah atau sirriyah, ini ikhtilaf para ulama. Dalam keadaan kejadiannya hanya sekali pada zamannya Rasulullah, misalnya khutbah, khutbah itu sunnah atau tidak sunnah dalam sholat gerhana itu? Kejadiannya sekali, seandainya, kita berandai-andai, seandainya gerhana terjadi dua kali dan yang kedua kalinya itu Rasul khutbah, berarti jelas khutbah itu sunnah ya, karena memang dua kali dan Rasul khutbah. Ketika yang kedua kalinya Rasul gak khutbah, berarti jelas khutbah itu tidak sunnah. Khutbahnya Rasulullah itu dalam rangka membenarkan, meluruskan keyakinan orang-orang yang keliru keyakinannya, jelas. Tapi masalahnya itu sekarang kejadian cuma sekali, kejadiannya cuma satu kali. Nah terus mana, makanya istilah para ulama, ada yang menyatakan sunnah karena ya Rasul khutbah, ada yang menyatakan tidak sunnah. Demikian pula jahriyah dan sirriyah. Nah, dari Aisyah menyebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surat yang panjang. Dari Ibnu Abbas nahwa suratil Baqarah. Rasul membaca kira-kira seperti panjang surat Al-Baqarah. Berarti kan enggak kedengaran. Ya. Padahal salatnya Rasul cuma sekali. Cuma sekali salatnya. Loh kok bisa ikhtilaf? Kemudian juga nantinya jumlah rukuknya itu berapa kali? Jumlah rukuknya dalam sholat gerhana berapa kali? Itu ada riwayat yang berbeda, padahal kejadian cuma sekali. Loh kok bisa? Ini meriwayatkan 4 kali, ini meriwayatkan 6 kali. Oh, padahal kejadian cuma 1 kali. Dan lebih dari 1 kali kan enak. Oh, pernah 2 kali, pernah 4 kali, selesai sudah. Wong 1 kali kok ngeriwatkannya beda-beda. Ini yang salah yang mana ini? Kalau yang lainnya itu dhaif, ya memang sudah gampang. Loh kalau yang semuanya sahih? Ini ngeriwayatkan Rasulullah jahriyah. Ini meriwayatkan Rasulullah sirriyah. Loh. Ini padahal salatnya bareng. Salatnya cuma sekali itu. Jari ini jahriyah ini kok sirriyah. Nah, makanya kemudian para ulama ada yang mengumpulkan thariqatul jam'i ya. Kalau masa kita sih mungkin mungkin ya anu enggak kerungu. Ini jelas, ini sudah kedengaran, ini enggak kedengaran. Mungkin bisa gitu thariqatul jam'i ya, dikumpulkan. Oh, yang ini mungkin shofnya paling belakang, enggak kedengaran. Yang riwayatkan membaca surat ini itu shofnya terdepan sehingga kedengaran karena belum ada mikrofon. Ya, thariqatul jam'i. Ini kejadian cuma sekali. Baik, insyaallah taala. Baik, akan kita lanjutkan. Naam, dalam pertemuan yang datang salat subuh. Naam, wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.